cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Inilah akhirnya harus ku akhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Tak mungkin